kanan. Biarkanlah burung pun tertawa padaku. Biarkanlah, memang ku ingin sendiri saja. Katakan padanya, tak usah menunggu diri. Tak usah menunggu diriku.